Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sebut dan kita kena ingatkan. Man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a syamlahu wa atatud dunya wa hiya rakhimah. Sesiapa yang akhirat itulah perkara yang paling utama dalam kehidupan, maka Allah jadikan kekayaannya itu berada dalam jiwa. Allah susun urusannya dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hilang. Maksud dunia itu hilang, dia dapat dalam keadaan dia mulia. Man kanati dunya hammuhu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Sesiapa yang akhirat itu, sesiapa yang dunia itu benda yang paling dipikir olehnya, benda yang paling disusah hati, Allah jadikan kefakiran itu di antara dua mata. Walaupun kaya kita suruh sing, tentang yang itu hilang, harta hilang, jawatan hilang, kedudukan hilang, allowance hilang, orang tak lantik, kontrak tak sambung. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kemiskinannya, kefakirannya berada antara dua matanya. Wa farraqa jam'ahu. Lalu dipecah-pecahkan urusannya. Tak menentu, tak ada penerian, tak ada kehormatan diri. Wa ma ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Tidaklah pula dunia itu datang kepadanya melainkan dengan kadar-kadar yang mana dia dapat je lah. Dapatlah tapi lengkap dan hina lah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنجيكم برسالة أليجك الكواسر تنتوان فمفوان مسلمين للمسلمة من المداهن semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah taala dengan limpahan kurniaan Allah yang tak terkira banyaknya, dia memberi kita kekuatan taufik untuk kita sama-sama meneruskan kuliah pada malam ini. Alhamdulillah kita akan sambung surah yang keempat, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang diturunkan selepas hijrah, yakni Madaniyah. Kita akan sambung ayat yang kedua dan seterusnya insya-Allah. Ya. Kita menyambung ayat yang kedua. Tafsir Nurul Ihsan tuan-tuan ni ke surat 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atul yatama amwalahum. Dan beri oleh kamu akan segala anak yatim itu akan segala harta mereka apabila sudah baligh. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. Dan jangan kamu tukar akan harta kamu yang buruk dengan harta anak yatim yang baik. Dan kamu ambil akan dia. Nanti saya akan hurai ayat ini. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. Dan jangan kamu makan segala harta mereka, yang campur dengan harta kamu. Innahu kana huban kabira. Bahwasanya makan harta anak yatim adalah satu dosa besar. Kemudian dia sebut turun ayat yang ketiga ini berkaitan dengan perkahwinan dengan anak-anak yatim pula. Kata penulis, turun ini, yakni hukum ini menegah mereka, yakni para wali, yakni yang memelihara anak-anak yatim, dan adalah pada mereka itu yang di bawahnya 10 atau 8 daripada isteri. Itu juga ayat yang keempat, yang mana sahabat yang hadis Bukhari, dia masuk Islam tu, dia ada 10 orang anak isteri, anaknya dia ada 10 orang isteri. Maka Islam menghadkan 4, itu ayat keempat nanti kita bincang. Maka Islam juga suruh kita berlaku adil. Jika kita tak mampu, maka satulah. Itu ayat 3 dan 4. Maka kita tengok ayat 3. Ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu mengetahui pada sangkaan kita bahawa kamu tidak berdaya atau berkuasa berbuat adil pada isteri kamu yang yatim tadi ni, yang anak yatim, yang ni dari sudut mahar dan nafkah. Nanti saya akan hurai. Kerana bila kahwin anak yatim ni, sebagian ni dia buat lebih kurang. Dia tak buat macam dia kahwin wanita merdeka. Maka Allah tak bagi. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka jika kamu takut tak dapat berlaku adil apabila berkahwin dengan anak-anak yatim, maka kahwinlah kamu yang lain, atau disebut barang yang baik bagi kamu daripada perempuan lain daripada anak yatim itu, kedua-dua sekali. Maksudnya, kalau kita takut kita tak boleh berlaku adil pada mengahwini anak yatim, kahwin wanita merdeka yang lain dengan 2, 3 dan 4, dan jangan lebih atasnya. Nanti kita akan urai. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, dan jika kamu mengetahui bahawa tiada kamu berkuasa berbuat adil pada isteri-isteri walaupun dia merdeka tadi ni, baik dari sudut nafkah dan giliran, maka seorang perempuan kamu nikah akan dia saja. Maksudnya nikah seorang tu lagi baik, cukup. Au ma malakat aymanukum, atau sesuatu yang milik oleh tangan kamu, yakni hamba perempuan kamu. Kerana di situ dia hurai sikit, tiada kena hak bagi mereka itu seperti perempuan merdeka. Yakni kewajipan tidak, tapi anjuran tetap. Dari sudut giliran, dari sudut nafkah yang sama, tapi dari sudut kewajipan dia tak sama macam wanita merdeka. Memadai dengan hamba sahaya yang asal dulu ada, yang hanya boleh disetubuhi oleh tuannya saja. Tuannya saja. Zalika adna alla ta'ulu, dan yang demikian itu, yakni nikah lebih 4 atau nikah 1 atau bergundik, yakni hamba itu lebih hampir bahawa tiada kamu berbuat zalim dengan nikah anak-anak yatim kerana hartanya saja. Kerana sebahagian tu dia kahwin dengan anak yatim kerana dia tahu anak yatim ni ada harta yang banyak. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan beri oleh kamu akan segala wanita segala mahar mereka, yakni pemberian pada kesukaan, yakni beri dengan penuh rela. Fa in tibna lakum an shay'in minhu, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Dan jika suka mereka, yakni para isteri, memberi kepada pada kamu, yakni para suami, daripada mahar itu dengan rela hati ataupun sebagai satu hibah, satu hadiah kepada kamu, maka makanlah akan dia dengan lazat, yakni puas dan tiada mudarat atas kamu. Walaupun mahar tu dia punya, dia bagi. Bukan kita letak syarat apa, dia bagi. Ambil. Fakulu, Allah kata fakuluhu, makanlah dia hanian dengan penuh lazat maria, dengan penuh, dia panggil apa, lazat dan baik. Lagi kita akan urai sikit. Baik. Kemudian turun ayat menolak mereka yang benci yang demikian itu, ini kita tangguh. Ayat yang ke-5 ni kita tangguh. Larangan Allah menyerahkan harta kepada orang yang tidak cerdik. Nanti kita sambung balik. Muslimin dan muslimat, saya nak baca terjemahan ni semula dalam tafsir Imam Hafiz bin Kathir, dan saya akan petik beberapa tafsiran oleh Hafiz bin Kathir. Allah Ta'ala berfirman ayat 2 hingga 4 ni, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Nanti kita akan jumpa ayat 5, Allah kata jangan bagi harta untuk diuruskan bagi sufaha, orang-orang yang apa namanya? Safah ni kalau ikut bahasa bodoh. Orang-orang yang belum cerdik lah. Sama ada dia belum sampai usia, alhamdulillah, ataupun dia apa? Tak sioman, kurang sioman. Yang ni Allah kata wa atul yatama, berilah harta anak yatim, amwalahum, harta mereka kepada anak-anak yatim tu. Yang ni jika mereka sudah baligh, pulangkan. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib, la tatabaddal, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Nanti ada tafsiran dia sini. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama dengan hartamu. Ayat ni pun ada tafsiran ayat ni. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya tindakan-tindakan yakni menukar dan memakan itu, yakni harta anak yatim, adalah suatu dosa yang besar. Ayat yang ketiga, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, yakni bila mana kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita yang lain, yakni bukan anak yatim, yang kamu sukai, sama ada 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yakni hamba sahaya. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat yang keempat, berikanlah mas kahwin, yakni mahar, kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, maka makanlah, yakni ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, dalam 3 ayat ini adanya beberapa pelajaran penting. Satunya, perintah untuk menjaga harta anak yatim bagi orang yang ambil tanggungjawab. Pada ayat yang kedua ni adanya perintah Allah Ta'ala jaga harta anak yatim. Kata Imam Hafiz bin Kathir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka tak kala telah mencapai usia baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Yani kita sebagai wali yang jaga atau ambil tanggungjawab dipanggil kafilah. Sebab itu Nabi kata ana wa kafilul yatim. Dalam hadis yang sahih, saya dengan orang yang mengambil tanggungjawab mengurus harta anak yatim atau mengurus anak yatim ni, kafilul yatim kahataini fil jannah, demikian dalam syurga. Kata Anas wa asyara rawi, kata perawi waktu itu, Nabi, perawi itu Anas. Anas kata Nabi mengisyaratkan as-sababatu wal musta. Nabi kata punya dekat dalam syurga dengan aku begini. Jari ni tuan-tuan kepak pergi pun tak tentu. Kita boleh pergi lagi. Saya tak boleh pergi lah, tuan-tuan tak tahu. Maksudnya kok mana pun dekatlah dua ni. Nabi kata orang yang ambil tanggungjawab mengurus harta anak yatim, mengurus urusan anak yatim ni, kafil yatim dia panggil. Ya, mereka ni begini denganku dalam syurga. Waktu begini tu, perawi tu Anas yang tengok tu, cakap Nabi cakap tu sambil Nabi mengisyaratkan dengan jari dia, as-sababah, dengan jari tunjuk, telunjuk, wal-wusta, dan jari tengah. Menunjukkan akan bersama-sama dengan Nabi di dalam syurga. Namun ayat ni bukan tak bagi urus, tapi suruh urus dengan betul. Dan larangan makan harta anak yatim pula. Kada orang ni tuan-tuan puan-puan kan, bila kita tak ingat bahawa kita akan menghadap Allah Azza wa Jal, ha, macam-macam lah kita buat. Maksud macam-macam ni pantang lepa. Tahu lepa? Pantang lepa. Orang panggil pantang lepa. Ha, tak ada orang tahu ngap di dia. Ha, tu panggil. Kalau dia tak beriman bahawa nanti dia akan dipersoalkan, hasil dia terima dari mana, ke mana anda gunakan, bagaimana anda gunakan. Dia kira segan ke orang ataupun takut kerana ada undang-undang, ada enigma, ada kesalahan tu sajalah. Kalau dia tak ingat di situ. Eh. Sebab itu usaha para anbiya ni, usaha dakwah ni, menanam tauhid, menanam keimanan, beriman pada Allah dan beriman hari kemudian. Insan bila dia tahu Allah Ta'ala sentiasa melihat dan mengetahui semua, dan Allah akan membalas dan menghitung di hari mahsyar, maka insan ini setelah itu kita cakap apa pun dia mudah masuk. Dan dia ingat dia buat. Dia ingat dia buat. Dia tak, dia tersilap buat, dia akan minta ampun. Dia segera minta ampun. Insan. Tapi kalau dia tak ditanam perasaan ini dan tak masuklah mati dia dua perkara ni, beriman pada Allah dan hari kemudian, maka undang-undang lah yang dapat ambil tindakan pun. Itu pun kalau lepas. Kalau kena. Kalau tak kena, kok dia suap sana, dia suap sini, underground sana, underground sini, lepas. Eh? Habis. Itu yang kita kata pantang lepa. Tuan-tuan baca dalam Quran kan, semua yang Allah Ta'ala ingatkan ni, saya melihat sebahagian kecil saja ada enigmen yang dijatuhkan hukuman. Itu pun kalau sabit. Kalau tak cukup syarat dan tak dipanggil syubahat dalam saksi, tak cukup, lepas, tak kena dia. Tapi betapa yang kita buat semua nanti akan diperhitungkan Allah Azza wa Jalla. Wanita umpamanya, kalaulah kata isteri suami dia ceraikan dia, dia mengandung, dia kena bagi tahu. Katalah dia sembunyikan, bukan orang tahu, dia seorang dia tahu. Macam-macam, semua tu Allah ancam. Jangan menyembunyikan apa yang di dalam rahim kamu, Allah Maha mengetahui. Kalau dia tak ingat, kata Allah tahu. Semua ni orang dia nak buat boleh. Maksudnya dia nak buat dia, kalau dia berani buat, dia buat lah. Itu saja. Jadi yang tuan-tuan baca hukum hakam agama ni, bagi orang yang ada ingat hari mahsyar, ingat pada Allah, itu lah. Kalau dia tak ada ingat, dia dengar saja. Kan? Dia kira apa? Hari ni pun, dan kita pun tak pernah tahu ada di negara Islam yang lain. Hatta di Arab Saudi pun bila azan dia suruh tutup saja kedai. Masalah tuan kedai tu pi tak pi, terpulanglah pada dia. Katalah dia duduk dalam kedai, kalau dia qada hajat ke, dia ambil wuduk, tu cerita lainlah. Terlewat pergi, dia pergi juga. Ha? Atau dia tak pergi, katalah kalau ada, kita tak tahu, wallahu alam. Dia rugi, tapi pemerintah dia memang akan ambil tindakan kalau kedai masih dibuka. Waktu azan berkumandang, dia kena tutup semua 5-5 waktu. Setidak-tidaknya memudahkan dan melancarkan urusan dia. Masalah dia pergi tak pergi, terpulanglah pada dia. Ustaz mungkin dia tak, itu saya kata tadi. Kalau dia tak beriman pada Allah hari kemudian, Allah, orang boleh buat sekadar tu. Takkan lebih lagi nak kena ada satu polis buat tunggu dia. Tutup kedai, sama-sama setiap setuang kedai, tunggu tutup pergi sama-sama. Tak mampulah setakat ni. Itu pun dah jauh lebih baik dah. Kita kalau tak boleh buat 5 waktu, buat hari Jumaat pun cukup lah. Betul tak? Wallahualam. Macam-macam lah tuan. Tak ada pula orang saman, orang tak semayang, orang apa. Ini semua terpulang tak kita sendiri ya. Cara belum kahwin, mak ayah dulu. Cara dah kahwin, isteri lah. Isteri pun mungkin dia tegur lah suami dia. Apa ni bang, bangun lambat. Apa ni, tak apa, tak semayang lah seumpama. Kalau dia tegur. Kalau dia tak tegur, kata dia pun sama macam kita. Semua ni tuan-tuan perempuan tengok. Itu Quran kata pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan kita baca lama dah. Zalikal kitab. Inilah dia Al-Kitab. Al-Quran maksudnya. La raiba fihi. Tiada keraguan tentang kebenaran seluruh isi kandungannya. Zalikal kitab la raiba fihi. Tiada keraguan dalamnya. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini memberi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bertakwa bererti dia merasai dia sentiasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Orang macam ni dia baca Quran baru dia ada manfaat. Kalau tidak, begitu sajalah. Betul tak? Kerana tak ada orang nak awasi dia 24 jam. Tak ada orang nak kenakan tindakan. Tapi Allah sentiasa mengawasi dia. Itu saja. Ha? Hukum agama ni begitulah. Ada yang dengar. Itu pun sikitnya elok dah dia dengar. Pada dia tak usah dengar langsung. Ada yang dengar, dia boleh pilih-pilih. Dia nak amal, dia tak amal. Terpulang pada dia. Tak. Ada manusia ni bertahap. Ha? Tuan-tuan baca dalam surah Waqi'ah. Golongan manusia ni bertahap. Baik, kita sambung. Jadi ini larangan Allah. Kalau ada orang buat, esok kalau dunia dia tak kena. Katalah dia tak kena. Esok dia nanti akan dipertanggungjawab. Tak lepas dia. Ha, dia tak lepas dia. Lepas itu ancaman-ancaman ni saya ingat nak banding dengan ancaman dunia tak apa berat lah kot. Dia sudut zahir. Ha, ancaman orang tak semayang. Nabi kata barang siapa tinggal semayang asar, habis amal dia. Tak besar. Tak nampak pun rumah kena rampas. Kok lah kata tak payah asar, tiba-tiba datang apa? Orang tarik kereta, apa ni? Itu bank ya? Ha? Bank. Tak ada pun rumah kena rampas. Anak apa, tak ada. Dia tak nampak. Barangkali ancaman dunia, hukuman dunia lebih menggerunkan dia pada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya janjikan. Kerana iman dia tak ada dalam hati dia. Dia rasa, cuma, wallahualam, tahap manusia lah. Jauh mana dia rasa, Allah silap besar aku buat perbuatan ni. Ha? Insan. Tak itu tuan-tuan. Semua yang Allah kata ni begitu, begini, semua ni kita dengar. Bagi orang beriman, dia akan takut. Dan dia akan akan memikir panjang sebelum sesuatu dia nak buat. Bagi orang yang sat naik, sat turun iman ni, oh ni Allah larang. Begitulah kot. Ha? Wallahu'alam. Yang lebih dahsyat Quran ni baca. Ha? Namun apa yang kita baca dengan apa yang kita amalkan lain dan nampak. Wallahu'alam. Sebab itu tuan-tuan tak pelik lah. Dan kita bukan nak apa menghina atau menjatuhkan aib muka sesiapa. Tapi kita tegur diri kita sendiri. Betapa ramai orang hafaz Quran pun. Tapi kadang dia pun tak ambil peduli ayat yang dia hafaz. Betapa ramai orang suara sedap. Boleh bertanding lagi. Oh, begincu sini, merah sini. Sini biru ni. Ni, dia panggil apa tu? Maskara apa? Eh? Yang merah biru sini. Baca kau main terik orang-orang. Semua ni, walaupun indah di mata manusia, esok menghadap Allah, esok tahu kita. Arab kata, hanif, dekat dah tak lama, sat ya. Meninggal habis. Dia bermula alam barzah tu dia tengok dah. Begitulah, kita pun hidup pun begitulah. Pesan isteri, pesan anak, pesan kawan, pesan pemerintah, pesan rakyat, sekadarnya. Supaya anda ada ingat. Supaya anda ada ingat. Betul tak? Allah pun bila dia suruh Musa dengan Harun pergi menghadap Fir'aun, la'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan dia ada ingat. Kita ni yang kita duduk dalam kuliah pun ni untuk apa? Entah? Supaya kita nak saling ingat mengingati. Tak pergi balik lepas main syak, tak tahu. Pukul 2:30 langgang pun tak tahu siapa nak jadi. Tak? Fadhakir, berilah peringatan. Fa'inna zikra tanfa'ul mu'mini. Kerana saling ingat mengingati itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Saya suka duduk dengan kawan-kawan yang suka mengingatkan saya dan saya juga mengingatkan. Tapi kalau kita duduk saja, tak ada suasana seperti itu, tak sedap tuan-tuan. Kalau tidak, masa tu jadi membazir juga, nampak tak? Tuan-tuan, barangkali tidur lagi bagus kot. Tapi kalau kita duduk saling muhasabah, saling ingat mengingati yang hari itu macam ni, yang ini. Wallahu ta'ala alam. Kerana hidup ni, kita insan, kita lupa. Tuan-tuan datang kuliah, sebagian tuan-tuan ni dah tahu banyak dah. Tentang tuan-tuan mengaji, buat ni berapa kali mengaji dah ni, buat harta anak yatim. Tapi untuk mengingati, bagi yang tak tahu bertambah, bagi yang dah tahu untuk mengingati. Begitulah hidup ni. Kerana kita tak tahu bila penghujung yang kita nak press, nak pulun dekat ni, kita tak tahu. Ha. Kalau kita tahu, lain juga. Tahu lagi tinggal sebulan nak hidup. Mungkin malam ni masa tu pack . Masa tu memang. Wallahu'alam, balik. Serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Ini ada tafsiran. Sebagian para ulama kata maksud menggabungkan ni kita campur duit kita dengan duit harta anak yatim ni, namun makan dia punya pula lebih. Katalah kita ada anak kita sendiri 5 orang. Kita dengan isteri kita 7 orang. Anak yatim yang kita jaga seorang. Tapi kita ambil duit anak yatim lebih pula daripada duit kita yang kita keluar pergi beli lauk. Duit kita keluar RM10, duit anak yatim lebih kat RM70 beli lauk dengan sotong, udang apa. Semua tu habis ke anak kita dengan isteri kita. Anak yatim adalah abang, tapi takkan dia punya RM60, kita punya RM10 eh. Itu maksud menggabung dalam erti kata lebih dia punya. Tapi kalau lebih kita, itu pun yang kita ada bincang sebelum ni, katalah kita kebanyakan memang kitalah lebih kan. Sekali-sekali bila ialah duit-duit tak cukup, pinjam duit dia sekejap, itu pun kadang kita ganti. Memang kalau nak ikutkan persen lebih duit kita daripada duit dia. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Bahkan Quran kata ayat ini, wala tatabaddalul khabitha bitayyib. Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Ayat ni walaupun dia maksudkan ketika menerangkan tentang ayat anak yatim, tapi dia umum. Kata Sa'id bin Al-Musayyab, atau juga dibaca Al-Musayyib, tokoh tabi'in di Madinah. Dan kata Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, janganlah engkau memberi yang kurus dan mengambil yang gemuk. Contoh kita hutang apa-apa kan. Nabi SAW kalau hutang, Nabi akan bayar lebih. Itu bukan riba nama dia. Nabi tidak ditetapkan, namun kita bayar lebih. Sunnah. Namun sebagian orang dia kira, alah janji kambing juga. Tapi masa awak ambil dulu gemuk, masa awak balas, bayar kurus. Jangan tukar yang buruk dengan yang baik. Demikian disebut dalam tafsir Tabari. Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dahhak berkata, engkau jangan memberikan yang palsu dan mengambil yang baik. Sebahagian tu jangan kata mengambil yang palsu. Memang dia tukar daripada 5 asal jadi ke 5 plastik. Betul? Itu macam mana? Kita agama kita tak bagi buat sama kita lagi. Sebab dia tengok buah 5 asal ni kot dia lama-lama dia jadi kecut tu. 5 plastik ni kan dia tahan. Budak-budak pun tak boleh curi. As-Sudi berkata pula, salah seorang di antara mereka mengambil anak kambing atau kambing anak yatim yang gemuk. Lalu sebagai gantinya dia memberi kambing yang kurus. Sambil berkata, yang penting kambing dengan kambing. Ada kata yang penting kambing dengan kambing tu. Serta dia pun mengambil dirham yang baik dan menggantikannya dengan dirham yang buruk. Dan berkata, yang penting dirham dengan dirham. Itu dikira begitu. Ini kan disebut dalam tafsir Tabari. Firman Allah, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Kata Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Muqatil bin Hayyan, As-Sudi dan Sufyan bin Husain. Husain berkata, yakni janganlah kalian campur harta tersebut lalu kamu makan seluruhnya. Ini kan disebut juga dalam tafsir Tabari. Hal yang serupa dikatakan juga oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ibn Sirin, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ad-Dahhak, Abu Malik, Zaid bin Aslam dan Abu Sinan. Ini semua tokoh-tokoh tabi'in menafsirkan maksud yang sama. Kata Hafiz Ibn Kathir, kesimpulannya, maksudnya adalah, sesungguhnya upayamu, yani usaha kamu yang memakan harta mereka, yani harta anak yatim bersama harta kamu adalah dosa besar dan kesalahan yang besar. Maka jauhilah olehmu. Maka jangan sampai kita menguruskan harta anak yatim termakan harta anak yatim. Kecuali setelah kita betul-betul berusaha, kesilapan berlaku dalam tak sengaja, itu lain. Bahkan para ulama berbeza pendapat. Dari itu kita ada bincang. Saya kata sebahagian kalau terlupa pun kena ganti balik. Sebahagian kata kalau terlupa mudah-mudahan dimaafkan. Itu lain. Kemudian dalam ayat yang ketiga pula, adanya larangan menikahi anak yatim juga dengan mahar yang rendah. Sebahagian dulu, orang bila dia jaga anak yatim ni, bila anak yatim ni membesar, lawa pula. Mungkin dia kecil-kecil dulu, kena main sungai, main pasir pun nampak. Apa, coklat dah sikit dah. Coklat dah. Bila dah besar ni, dia kecerah. Nampak jernih pula ni. Lepas tu nak nikahkan dengan orang lain, tak mau. Takut, budak ni lawa satu. Yang kedua pula, tahu pula dia ayah dia wakil dengan kat kita dulu waktu ayah dia meninggal. Kan kita menjaga anak yatim, harta dia banyak. Lagi dia menikah orang lain, dapat orang lain. Dia menikah dengan anak yatim. Tujuan dia kerana budak ni lawa dan kerana budak ni ada harta yang banyak. Dia nak mewarisi harta budak ni. Maka Allah larang. Itu satu. Dan yang kedua, larangan ayat ini juga membawa maksud, jangan kita tidak berlaku adil. Orang kadang-kadang dia tahu, kalau menikah dengan wanita biasa, kena bagi mahar. Maka dia faham kalau menikah dengan anak yatim ni tak apa, tak payah bagi mahar. Ni Allah larang. Turun ayat ni. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna ila akhir. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, yakni bila kamu mengahwininya, maka kahwinilah wanita-wanita yang lain, yakni yang merdeka, yang kamu senangi. Dua, tiga atau empat. Yakni kata Hafiz Ibn Kathir, maksud ayat ni, apabila di bawah pemeliharaan salah seorang di antara kamu terdapat wanita yatim dan dia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding ataupun setara, maka carilah wanita lainnya. Mereka cukup ramai dan Allah tidak akan memberikan kesempitan padanya. Kalau tak mampu, cari yang biasa. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahawasanya ada seorang laki-laki yang memiliki tanggungan wanita yatim. Dia ada jaga seorang anak yatim. Lalu dinikahinya, sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon korma yang berbuah. Dia ada nilai ya. Laki-laki itu menahannya, yang tidak mahu menceraikannya, dan tidak senang juga dinikahi oleh orang lain. Dia cerai pun tak mau, dia nak nikahkan orang lain pun dia tak mau, kerana dia nakkan pokok harta anak yatim. Sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki ini. Masa dia menikah pun dia tak bagi nafkah pun langsung. Ni mahar pun tak bagi, nafkah pun tak bagi, kerana dia kira anak yatim. Nak bagi korang, dia takut harta anak yatim itu terlepas orang lain. Maka turunlah ayat ini. Allah tak izinkan. Ayat yang ketiga ni. Hadis ini sahih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka turun firman Allah, wa in khiftum alla tuqsitu ila akhir. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Aku kata Hisham bin Yusuf, salah seorang perawi yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari, menyangka bahawa Az-Zubair mengatakan wanita itu menjadi sekutu bagi si laki-laki itu dalam pohon kurma tersebut dan juga dalam harta si laki-laki yang lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebut juga dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis yang lain daripada Urwah bin Az-Zubair bahawa dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni anak saudara Aisyah. Kerana dia anak Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kahwin dengan adik Aisyah, Asma. Maka anak saudara lah. Urwah ni. Tentang firman Allah, wa in khiftum alla tufsitu fil yatama. Asma ni bukan adik, kakak, kakak Aisyah. Silap. Jadi Urwah tanya kat mak saudara dia, tanya Aisyah. Berhubung dengan firman Allah, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yang yatim bila kamu mengahwininya, dia tanya Aisyah, apa maksud ayat ni? Aisyah menjawab, wahai anak saudaraku. Anak yatim perempuan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan kafirnya. Yang kafir tadi saya sebut tu lah, yang mengurus harta anak yatim ni. Orang yang ditunjuk untuk mengurus dan merawatnya, setelah kita meninggal, kita wasiatkan suruh jaga anak kita, itu dia panggil kafil, kafil yatim. Kan tadi saya sebut dah, dan Nabi kata orang yang mengambil tanggungjawab ni. Atau yang bergabung atau yang menjadi sekutu dalam hartanya. Sama ada dia bergabung atau bersekutu dalam harta anak yatim tadi. Sedangkan si kafil yang menjaga tanggungjawab harta anak yatim tadi, menyukai harta dan kecantikannya. Maksudnya dia kahwin anak yatim tu kerana dia tahu anak yatim ni ada banyak harta dan dia tahu lawa. Cantik. Lalu dia ingin mengahwininya tanpa berbuat adil dalam maharnya. Hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Jika orang lain itu menikahinya. Maka jika demikian, mereka dilarang untuk menikahinya. Kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain anak-anak yatim ni. Arwah mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini. Maka Allah menurunkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 127, wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa kepada kamu wahai Muhammad tentang para wanita. Hadis ini pun sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Aisyah berkata dalam firman Allah ayat 127, wa targhabuna an tankihuhunna, sedangkan kamu ingin menikahi mereka, yakni kerana kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim yang ada pada pemeliharaannya ketika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik. Tapi kalau anak yatim tu tak cantik dan harta dia simpan tak banyak, kita tak suka, kita nak nikah kan? Ini perangai. Yang tadi Allah cerita, kalau kamu nak kahwin kerana sebab tu, tak boleh. Larangan. Yang ni pula kamu nak nikah kan kerana kamu dah lah tak lawa. Harta pun tak banyak, simpan buat apa? Dia macam nak apa? Macam beli player main bola pula ya. Beli player lah, ialah beli. Nampak prestasi turun, jual, itu lain. Ini anak yatim. Maka Nabi dah sebut, kalau kita urus dengan baik, Nabi kata dekat begini dalam syurga denganku. Ketika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang tujuan dia menikahi kerana harta dan kecantikannya. Dan mereka diperintahkan untuk berbuat adil. Larangan itu disebabkan kebencian mereka kepada wanita-wanita yang hanya memiliki sedikit harta dan wajah yang kurang cantik. Demikian hadis ini juga sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ayat yang ketiga ni adanya perintah bahawa kita dalam menikahkan anak yatim mesti berlaku adil. Bukan kerana cantik dan banyak harta, kok mana pun mesti berlaku adil. Ya. Baik. Dalam ayat yang ketiga ni juga adanya bab pembatasan pernikahan dengan empat orang wanita. Ini masuk apa, larangan atau perintah secara umum. Menikah ni tak boleh lebih pada empat. Tak boleh lebih pada empat. Muslimin dan muslimat. Sebenarnya Islam dia menghad. Islam dia datang, dia menghad. Yang sebelum Islam datang, tuan-tuan perempuan tahu berapa orang dia boleh kahwin zaman jahiliah dulu? Dia tak ada had. Dia lebih pada tu lagi. So kita nak tanya, yang Islam bawa lebih elok ke yang jahiliah asal lagi elok? Walaupun Islam kata sampai empat, tapi jahiliah kata tak ada had. Mana elok? Sebab itu kena terang elok-elok kat orang rumah ni. Walaupun kita bukan berkendak nak kahwin lagi, tapi kena terang kat dia hukum agama. Mana lebih adil dan lebih sempurna? Jauhlah Islam lebih adil. Cuma Allah pun kata, lepas ni kita akan jumpa, kalau tak berlaku adil, salah. Tapi nak bagi tahu dari sudut hukum, tentu Islam lebih baik. Kerana dahulu tak ada had limit. Islam datang melimitkan empat saja. Itu bagi yang mampu. Kalau dia tak mampu, tak adil, salah. Maka bukan Islam yang menganjurkan kahwin empat ni. Islam menghadkan, cuma membolehkan sampai empat. Nak kata galakkan sangat, tak juga. Bahkan Islam mengingatkan pula, tak boleh adil, satu. Apa yang tuan-tuan faham juga? Bukan nak menghalang tuan-tuan nikah pula. Kan? Saya sendiri, tuan-tuan perempuan pun, benda halal. Ada jodoh? Jodoh ada? Saya sebut orang rumah ada, tak ada, saya sebut. Kerana benda ni hukum agama. Dia nak marah pun tanggal mana? Dia nak marah pun. Marah dia cemburu. Itu. Tapi masalah kebenaran agama, dia tak boleh nafikan. Orang kata ustaz ni, dia sebut ni orang rumah dia tak ada. Kalau rumah ada, masa sebut. Supaya dia lebih apa, memperhiaskan diri dia supaya kita tak cari lain lah. Saya tanya tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan patut, tuan-tuan boleh guna apa, kuasa veto tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh suruh isteri tuan-tuan pakai wangi-wangi waktu bersama dengan tuan-tuan. Namun dia juga ada hak. Kata Ibn Abbas memahami pada ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibn Abbas kata ayat ni menunjukkan masing-masing ada hak. Isteri kamu umpama pemakaian kamu, kamu umpama pemakaian mereka. Kerana kita khawatir kalau ada sebahagian para isteri ni, dia di luar dia pakai wangi-wangi yang salah. Namun di rumah dia tak berhias, dia tak wangi-wangi. Dia tak lama tu. Tak lama, tak lama lah. Takut kawin lain tu. Dah nampak awak tak menarik. Minta maaf. Kan? Ini nak kucuk pun tak boleh. Ini bedak sejuk penuh ni. Macam mana nak kucuk? Asyik baik dia tak buat timun. Kalau dia buat timun, mata pun tak nampak. Ha? Macam mana? Malam yang dia tak bubuh, malam dia tak bubuh, dia lampu merah. Tak boleh lah. Elok lampu hijau pun buat timun pula. Dengan baju kelawar apa. Ini bukan isteri tuan-tuan di sini, ni yang lain. Saya tak pasti, tapi kalau saya punya sangkaan saya lah, kerana kahwin ni seorang dekat ni, isteri ni, saya beranggapan kalau dia melaram kat luar, saya tak rasa dia melaram untuk suami dia. Kan? Selalu kita bawa kereta dalam pagi-pagi, ada nak minum dengan sahabat ke, sebagian pergi apa ni, jabat pos ke. Sebagian suami dia buat kereta, isteri dia buka cermin tepi. Betul tak? Saya kerap saya tengok. Saya kata dalam hati, begini tak anda kalau di rumah dengan suami anda. Saya punya sangkaan tak baik saya lah, kalau silap betulkan saya. Kalau begitu dia berpakaian waktu dia keluar, saya rasa di rumah, dia tak larat. Dia manusia ni begitu. Dia lebih sini, dia kurang sini. Kalau dia lebih sini, dia kurang sini. Cari tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada masa datang kuliah. Maka masa yang tak apa nak elok ni, mudah-mudahan kurang. Mudah-mudahan tak buat lah, mudah-mudahan. Ataupun kurang lah. Pada kawan-kawan yang masa nak datang kuliah ni tak ada. Tuan-tuan tengoklah bila ada program-program apa. Israq Mi'raj. Ada program-program yang seperti itu lah. Ramai orang lah. Malam-malam macam tu tak sibuk pula dia. Di malam lain sibuk. Ada satu orang dia kata, wallahualam ustaz, dah pencin-pencin ni tak tahu nak buat apa dah ustaz. Datanglah kuliah. Kalau lah sekadar cakap mulut saja tak apalah. Tapi kalau itu betul lah hasrat anda, agama ni last-last, dah pencin, dah tak ada kerja pun nak buat, baru anda ada fikir tentang dia. Saya rasa kurang tepat lah. Sebenarnya memang tak tepat. Walaupun setidak-tidak anda ada fikir pada penghujung ayat anda. Dan Islam tak pernah kata ada had limit dan terlewat atau istilah putus asa. Tapi seolah-olah daripada lisan sendiri pun dia sebut, yalah dah pencin-pencin ustaz, tak tahu nak buat apa ustaz. Pilah kuliah, isi ilmu di dada. Allah, penghujunglah. Dulu pun macam tu tuan-tuan, bukan semua. Di Azhar pun macam tu. Kebanyakan yang masuk Azhar, bukan semua, Arab. Kebanyakan setelah macam-macam universiti tak dapat terima kerana pointer terlalu rendah, masuk Azhar. Allah, kalau tahun satu tu macam-macam yang bau himar pada. Kerana dia kampung, dan saya kampung di Mesir belajar dulu. Bau ni selepas dia tolong pagi ayah dia, tangan ni kuku ni penuh tanah. Ni yang laki ni tahun satu memang kita kata bebal sikit lah. Dengan bau badan. Ini semua tahun 2 pun tak nampak lagi. Tahun 3 baru nampak dia ada wawasan sikit. Nak jadi orang ni, nak jadi ni bau. Kita alhamdulillah lah. Tak? Tapi dulu-dulu pun begitu juga kot sebagian. Tak? Belah-belah agama ni belah-lah-lah lah. Setelah ini tak terima, ni tak terima. Hari ni alhamdulillah. Tak? Yang keluar daripada apa Mahat Muhammadi di Kelantan tu semua, apa 17A apa semua tu tak? Akademik pun bagus, agama pun bagus. Kita tak payah nafi lah. Kita sendiri pun tanya diri kita sendiri, esok kalau anak kita dapat 9A, mana satu kita nak sarankan dia masuk dulu? Bukan tak boleh jadi doktor, jadi engineer ni bagus, bahkan fardu kifayah. Tapi kadang-kadang kita punya jiwa sendiri pun tak cenderung sangat, kerana masa depan tak jauh. Betul tak? Kalau nak pergi ke mana, tak pergi kena tangkap diorang. Jiwa kita sendiri pun tak berapa nak cenderung sangatlah. Wallahu'alam. Ini semua tak boleh dipaksa tuan-tuan. Dia datang pada hati yang kita cenderung pada agama. Saya tak kata salah tuan-tuan masukkan. Bahkan fardu kifayah saya kata. Maksudnya mesti ada orang Islam jadi engineer, jadi lawyer, jadi pemain kereta. Mesti. Namun mereka ni semua kefahaman agamanya bagus. Wallahu a'lam. Baik. Firman Allah, matna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Artinya, jika kamu enggan menikahi anak yatim yang ada dalam pemeliharaanmu, kerana takut tak dapat berlaku adil, maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai atau wanita-wanita lain yang kalian sukai selain wanita-wanita yatim itu. Jika kalian suka, silakanlah kahwin 2, 3 dan 4. Baik. Allah Ta'ala juga membawa, Al-Imam Hafiz bin Katsir bawa firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir yang juga menyebut tentang malaikat. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Ada di antara mereka yang ada 2, 3 dan 4 sayap. Di sini saya ringkaskan saja. Bukan bermaksud malaikat ni mesti hanya 2, 3, 4 sayap. Bahkan Allah nak sebut mereka ni bersayap. Cuma jumlah mereka Allah Ta'ala menambah lebih pada itu bagi siapa yang dia mahu. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim yang tuan-tuan baca dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi melihat Jibril ni ada 600 sayap. Eh, baik. Jadi Hafiz bin Katsir dah terangkan di sini. Jangan kita faham ayat tentang sayap malaikat tu sama dengan ayat menikah tak boleh lebih pada 4. Dia kata, tadi ustaz kata sayap malaikat bukan mesti 2, 3 sampai 4. Jibril pun ada sampai 600. Jadi nak menunjukkan ayat tu Allah nak sebut malaikat ni ada sayap. Okey. Jadi had limit bukan mesti sampai 4. So nikah pun macam tu lah. Tak. Nikah ni ada cerita lain. Ini kita sebut. Kerana sekejap ada orang kata menunjukkan 4 tu sekadar nak sebut boleh lebih pada 2. Eh. Boleh lebih pada 1. Hal ini kata Hafiz bin Katsir berbeza dengan kes pembatasan 4 wanita, yakni isteri, bagi suami-suami atau pada laki-laki dalam ayat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan jumhur para ulama. Kerana kedudukannya adalah posisi pemberian kenikmatan dan kebolehan. Seandainya dibolehkan menggabungkan lebih dari 4 wanita, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkannya. Baik, itu dalil Quran mungkin tak kuat. Maksudnya tak kuat, mungkin masih ada orang nak petikai lagi. Berdasarkan hadis Nabi menguatkan lagi, Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya. Salim ni anak kepada Abdullah bin Umar, daripada ayah dia Abdullah bin Umar, bahawa Ghailan bin Salamah As-Saqafi masuk Islam. Pada waktu itu dia memiliki 10 orang isteri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pilihlah 4 orang di antara mereka." Walaupun kesemua isteri-isteri itu dah masuk Islam pun, Nabi suruh pilih 4 saja. Ini menunjukkan had limit yang tak boleh lebih. Ketika masa kekhalifahan Umar, apa Ghailan ni, dia menceraikan isterinya kerana khawatir mereka akan mendapatkan warisan darinya. Lalu dia membahagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika berita itu sampai kepada Umar bin Al-Khattab di zaman pemerintahannya, maka dia berkata, "Aku menyangka syaitan telah mencuri-curi berita dari langit tentang kematianmu dan membisikkannya kepada dirimu untuk menceraikan isteri-isterimu." Umar kata, "Tindakan kau tu salah. Aku takut syaitan dah dirasuk kau. Pergi pujuk ni. Dan seakan-akan engkau tidak akan bertahan hidup kecuali beberapa waktu saja." Maksudnya dia takut dia ni macam apa, nanti dia mati, harta dia nak tak nak bagi ramai ni. "Maka demi Allah, rujukilah isteri-isterimu dan ambil kembali hartamu dari anak-anakmu." Kerana dia ceraikan isteri-isteri ni, dia tak nak bagi harta pada isteri-isteri dia, dia bagi pada anak-anak dia, tujuan dia. Maka Umar suruh rujuk balik dan ambil balik harta anak-anak ni, agihkan sama rata. Maksud sama rata ni, hak isteri, hak anak, atau aku akan mewariskan hartamu kepada mereka dan aku perintahkan agar kuburmu direjam. Sebagaimana direjamnya kubur Abu Righal, demikian disebut dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad yang disemak oleh Syekh Su'aib. Ini cerita di bawah dia sebut, dia adalah salah seorang atau salah satu penduduk kaum Tsamud. Tak kala kaumnya mendapat azab dari Allah berupa suara keras yang dia panggil apa, suara keras daripada langit, tepikan tu. Sedangkan dia berada di tanah haram Mekah. Ketika dia keluar darinya, dia pun mendapat azab sebagaimana yang ditimpakan pada kaumnya. Dan ia dikuburkan di sana, di antaranya tempatnya antara Mekah dan Taif. Nah, demikian disebut oleh Imam Abu Dawud dan disebut juga dalam Musnad. Dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud mensahihkan hadis ini, riwayat ini. Jadi Umar kata, "Atau kuburkan nanti aku nak rejam," maksud ancaman. Sebagaimana satu orang dulu, penduduk Samud yang kena. Wallahu a'lam. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Ad-Darul Qutni, Al-Baihaqi dan lainnya. Dan riwayat ini disebut dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani. Riwayat mereka hanya sampai kepada perkataan beliau, iaitu perkataan Umar, pilihlah 4 orang dari mereka. Adapun sambungan hadis tentang kisah Umar ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Okey. Itu cerita bagi satu orang yang enggan dalam membagi-bagikan harta pada isteri-isteri yang ramai ni, maka dia ceraikan, maka dia bagi anak-anak dia. Maka Umar suruh rujuk, suruh bagi-bagi adil. Maka kata Imam Hafiz bin Kathir, yang menjadi dalil dari riwayat di atas adalah bahawa kalaulah boleh menggabungkan lebih dari 4 orang isteri, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan sahabat dari itu, Ghailan, memiliki 10 orang isteri. Dan seluruh isterinya itu telah pun Islam atau masuk Islam bersamanya. Dan ketika baginda memerintahkannya untuk memilih 4 orang isteri saja dan menceraikan selebihnya, 6 orang kena cerai. Maka hal ini, kata Imam Ibn Kathir, menunjukkan larangan menggabungkan lebih dari 4 orang isteri atas apapun alasannya. Sebab kalau ikutkan isteri-isteri semua pun dah Islam. Ikutlah Nabi kata, ada pengecualian untuk dia ke? Tak ada. Tak ada alasan, dia mesti bebaslah. Dan jika hal itu dilarang dalam keadaan mereka yang telah terjadi, maksudnya terlanjur memperisterikan, maka melakukannya sebelum terlanjur tentu lebih diharamkan lagi. Kata Ibn Kathir, bagi yang dah kahwin 10 pun Nabi suruh lepaskan 6 tinggal 4. Sedangkan dah kahwin, ni kan pula yang belum kahwin, tentulah lebih dilarang. Itu sajalah. Ada sampai 5 ni ada. Ada. Allah Allah. Betul tak? Dia dah ada isteri, dah ada 10 ni, ikutlah kesian kat dia, isteri-isteri dia ni pun tak boleh. Dia pun tamat 4. Maka dia terpaksa lepas. Ini bagi yang dah ada pun kena lepas, yang belum nak kahwin lagi tak boleh lebih pada 4 lah. Nampaklah larangan tu. Akhirnya dalam bab ini juga menyebut mencukupkan diri dengan satu isteri apabila takut tidak boleh berlaku adil. Kesimpulannya, jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Ini hamba. Artinya nikahilah satu saja isteri apabila kamu takut memiliki banyak isteri, maksudnya ramai isteri, dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka. Ini seperti mana firman Allah juga dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin melakukannya. Maksudnya sangat nak berlaku adil. Yakni kata Hafiz bin Kathir, barang siapa takut berbuat demikian, maka cukuplah satu isteri saja atau budak-budak wanita. Yang ni hamba sahaya. Yang mana hamba sahaya ni, dia tak macam kewajipan bagi isteri yang merdeka ni, atau isteri yang jadi isteri ni lah. Baik merdeka, baik yatim. Kerana pembahagian giliran pada mereka, yang ni budak-budak wanita, yatim ni, budak-budak wanita, maaf, maksudnya hamba, tidaklah wajib. Meskipun dianjurkan, tapi tetap dianjurkan. Barang siapa melakukan pembahagian giliran, maka hal itu baik. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka tidaklah mengapa, kerana dia hamba. Zaman dulu ni, kemudian lama-lama tu sistem hamba ni hapus. Tapi kalau isteri tak boleh, kena adil. Kan? Yang ada dua dia kena bagi macam mana? 7 hari? Dia tak payah kira 7 hari lah. Dia kira selang-selang ke, 2-2 hari ke, terpulang dia. Zalika adna an la ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat adil. Ta'ulu yakni berlaku adil. Artinya janganlah kalian berbuat aniaya. Baik. Di bawah tu dia bawa satu riwayat berhubung dengan tokoh-tokoh tabi'in juga memaksudkan maksud yang sama, seperti kata Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha dan ramai lagi memaksudkan ayat ini. Kata mereka, maknanya janganlah kalian condong, yakni cenderung kepada salah seorang dari mereka. Walaupun ayat 129 Allah kata kamu takkan dapat berlaku adil walaupun kamu ingin, sangat ingin melakukannya, kerana dia melibatkan apa, perasaan. Perasaan ni dia tak boleh nak paksa. Mungkin yang ni ada lebih sikit, tapi tak boleh dizahirkan. Dari sudut giliran, nafkah, semua mesti adil. Ya, baik. Kemudian ayat terakhir ni juga, ayat 4 ni, adanya perintah pemberian mahar, hukumnya wajib. Mahar ni hukumnya wajib. Firman Allah, wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah, berikanlah mas kahwin, yakni mahar, kepada isteri yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Di sini dia bawa riwayat pada Ibn Abbas, an-nihlah, artinya mahar. Muhammad bin Ishaq diriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Aisyah, kata Aisyah, nihlah, artinya suatu kewajipan. Baik. Kesimpulan daripada pendapat-pendapat di atas bahawa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada wanita sebagai satu keharusan atau kewajipan dalam keadaan rela. Sebagaimana dia harus rela dalam memberikan hadiah kepadanya, maka begitu juga dia harus penuh dengan kerelaan dalam memberikan kewajipan yakni mas kahwin kepada wanita yang akan dinikahinya. Dan jika si isteri, ini sebaliknya pula, setelah kita bagi secara sukarela, bukan pakat. Cuma yang timbul hari ni dia pakat. Betul tak? Dia kata sekarang ni, saya pinjam duit awak RM5,000. Kata isteri tu, perempuan tu bekerja. Dia pinjam duit awak RM5,000 untuk nak bayar mas kahwin dekat apa ni? Mas kahwin bukan sampai RM10,000. Mas kahwin apa? RM22 tunai. RM80 tunai. Tu mas kahwin. Yang lebih tu dia jadi apa? Dia jadi antaran. Berbeza yang saya dipahamkan di Kelantan kalau tak salah. Kelantan dia tak ada antaran. Itu ada juga. Tapi yang pastinya, itulah mas kahwin, itulah antaran tak ada. Mas kahwin belaka. Tuan-tuan, antaran ni, itu yang kita nak belanja hangus, orang panggil tu. Yang tu terpulang atas keluarga wanita lah. Dan keluarga pihak lelaki nak kenduri, nak apa. Itu tak ada kaitan dengan pengantin ni. Maksudnya si apa ni, si anak teruna ni, kewajipan dia bagi mahar pada isteri dia, mas kahwin, dan itu hak mutlak isteri, tak boleh satu sen pun bapak mentua dia ambil. Maka hak mutlak ni bagilah banyak. Saya tak tahulah kalau RM22 tu kita bagi lebih tak boleh. Kita salah pula. Ah, tu dia lah. Tak boleh lebih sat 80 kan. Tak boleh lebih. Hah? Tak tahu kan. Hah? Boleh kot. Bagilah lebih. Dia kata tu mana hantar apa? Mana hantaran? Ah, hantaran bukan kewajipan saya. Dah tu kita nak makan kenduri. Ah, kenduri bukan satu kewajipan. Dan kenduri walaupun satu kewajipan yang amat dituntut, tapi dia tak termasuk dalam rukun nikah. Yang penting saya cukup syarat, cukup rukun nikah sah saya. Dan saya nak jamu mihun sudah. Mihun ke roti canai. Oh, malu orang kampung. Ah, itu bukan masalah saya. Kita tak cakap gitulah kak. Kak bapak mertua ni. Asal lagi jadi bapa mertua tu pula. Tapi nak kena terang kat orang Islam. Ayah tak boleh ambil duit anak ayah ni, anak perempuan ayah ni. Ini hak yang saya bagi pada dia. Saya kena bagi penuh sukarela. Dan saya patut bagi, kalau nak bagi lebih, bagi lebih lah. Kalau tuan-tuan nak bagi RM1,000 lah. Tapi kalau nak bagi lebih, bagilah lebih. Dan itu memang hak isteri. Ha? Saya tak tahu di sini macam mana. Kalau bagi lebih boleh tak? Boleh. Ke ayah kata meh ni, ang dapat RM5,000 tak? Main-main RM3,000 ni, lembu seekor ni. Dia tak boleh ambil pada anak perempuan dia. Cuma kalau wallahualam orang mampu kan, dia bagi mahar, kemudian dia nak bagi pula tambahan lain untuk ni ayah buat duit kenduri atau pulang. Baik. Dan jika si isteri secara sukarela, yang tadi tu kita balik soalan kita tu, katalah kita pinjam duit isteri tadi kan, RM5,000. Kita tak ada duit. Gaji kita dah habis beli motor ke apa. Misalan. Ha? Kita pinjam. Kena bayar tak? Kena bayar. Itu mahar. Dia punya hak. Namun Allah Ta'ala sebut pula. Pertama, apa mahar tu rukun. Cuma masalah sebut tak sebut tu khilaf. Sebagian kata kena sebut. Namun sebagian kata tak wajib sebut. Yang penting bagi kena bagi. Baik. Dan jika si isteri secara sukarela menghadiahkan sesuatu dari maharnya, atau dipanggil juga mas kahwin, setelah disebutkan jumlahnya, maka suami boleh memakannya dengan halal dan baik. Ini seperti mana penutup ayat yang keempat, firman Allah, فَإِمْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَهُ فَكُلُوهُ هَنِيًا مَرِيًا. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kahwin itu dengan senang hati, dia bagi. Ha? Satu orang kahwin, kalau tuan-tuan ingatlah ni cerita minggu lepas, GZ. kahwin malam tu, letak handphone tak macam mana silap, curi dia orang. Dahlah hari pertama kahwin. Yalah kita kan, bila kita kahwin kan duduk rumah mak mentua, bapak mentua. Pendek cerita-cerita saya sendiri ya, senang. Letak handphone malam tu, tak mana-mana, tak ingat dah. Hilang. Rupa kenduri ni dia buat sampai malam. Ramai orang keluar masuk-keluar masuk. Tak tahu siapa ambil. Handphone tu bukan isu besar tapi pentingnya nombor-nombor dan kita nak call orang Kuala Lumpur dah mula balik. Petang tadi dia dah balik. Jadi kita tak maulah sampai putus pula. Dan dia orang pun perli bukan main. Nombor dia tak dapat isteri. Putus hubungan. Handphone tutup. Oh tutup. Apa handphone hilang? Ha, dia orang mula diam. Nak salah sangka tu tak timbul. Lah. Jadi keesokan tu dia bagi kita 1,000. Dia pun tak ada handphone. Ah, jom 1,000 ni beli handphone untuk abang, beli untuk kita. Allah kata fakuluhu hani'an mari'ah. Pucuk di kita ulam datang. Ha, orang kata apa? Niru kami tadahkan. Kita tak boleh minta, tapi kalau dia bagi dengan sukarela, Allah kata apa? Maka makanlah, maksudnya ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Hani'an ni satu yang manis dan sesuatu yang menyeronokkan. Ha? Bahkan takdir Allah, alhamdulillah, duit installment kereta biru tu pun kawan tu bagi. Bukan installment, apa tu? Bukan. Down payment. Dan kita kata ni nanti kita bayar. Tak bayar sebab sama-sama nak naik. Wallahu, satu cerita dululah. 6 tahun dulu. Walaupun kita bagilah yang lain. Tapi dia kata dia tak mau ambil. Tak apa lah. Dia nak bagi kita. 1,000 dia bagi untuk handphone dia, 4,000 dia bagi down payment. Habislah dia. Saya 5 hari tu. Dan 5 ni memang tak ada hantaran pun. Hantaran ni dia orang buat lembu je, dia orang punya sendiri. Dan yang belakang tu pun tak baca, yang belakang apa taklik. Ni ustaz nak kena baca. Ai nak baca, baca tak baca. Wallahualam, itu tuan-tuan sembang tengoklah. Ya. Dah habis dekat tu. Kita tangguh dulu, nanti kita sambung ayat 5 dan 6 insyaAllah. Tentang larangan Allah apabila kita menyerahkan penangguhan harta kepada orang yang lemah akalnya dan tidak diberi setelah dia mampu menguruskan dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Kan sebahagian tu kan dia nikah tu ada kat belakang. Surat nikah tu kan ada lafaz taklik tu. Itu ada perbincangan fuqaha. Tapi kalau tuan-tuan dah baca tu jatuh lah. Tuan-tuan setuju. Cuma dan kita tahu nikah ni sunnah ayah lah kahwin dengan sendiri. Kadang-kadang macam tu lah tuan-tuan. Kalau orang biasa mungkin susah sikit kan nak kena senapas nak kot. Tapi bila dia kenal kita menantu ni pandai sikit agama kot, jadi mudah. Dia pun jadi ketak lah ni, kena tak khutbah-khutbah saya. Khutbah lah sikit, khutbah sunnah, khutbah nikah. Ni nak lepas ni nak baca apa? Allah buat macam biasa. Saya mengenangkan, oh kalau orang macam kita mungkin dia, tapi kalau orang lain ni lepas ni lagi saya enjut saja kenapa? Ha? Tak kenapa ni saksi tinggal nak tunggu tak sah. RM20 pun tak sah juga. Bagi 10 baru tahu. Allah alam tuan kita lewat lah. Kita tak tahu. Terima kasih banyak, saya mohon maaf di atas kekurangan dan kelemahan saya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Malam. Malam.